Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu pernah melihat iklan lowongan pekerjaan di media cetak atau media-media yang lainnya. Beberapa syarat dipaparkan pada iklan tersebut secara terperinci. Misalkan tentang pendidikan terakhir, kemampuan bahasa yang dikuasai, pengalaman kerja sebelumnya, dan keadaan penampilan. Itulah sederet spesifikasi yang diharapkan perusahaan terhadap calon pelamar kerja. Siapa yang memenuhi syaratnya ketika mengajukan lamaran akan dapat melanjutkan proses seleksi selanjutnya. Namun, dalam kehidupan ini, terdapat sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan yang memiliki jam kerja ekstra yang tidak terdapat di bidang pekerjaan lainnya. Pekerjaan itu adalah pekerjaan seorang wanita sebagai seorang ibu. Pekerjaan ini sekilas tampak remeh, seolah tanpa syarat dan ketentuan. Namun perlu diketahui bahwa dalam pekerjaan ini terkandung amanah yang begitu besar. Amanah besar itu adalah memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Dalam hal ini, Allah Jalla Jalaluh telah dengan tegas memerintahkan kepada kita dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Maka saudariku, menjaga anak-anak agar jauh dari berbuat dosa itu adalah amanah. Mendidiknya agar mereka taat beribadah kepada Allah Azza wa Jal adalah amanah. Karena hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga keluarga dari api neraka. Dan hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa seorang anak terlahir dalam keadaan hatinya yang masih suci, seperti mutiara yang masih polos, tanpa ukiran dan sayatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Setiap anak sebenarnya dilahirkan di atas fitrah, yaitu Islam. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, seorang anak bagaikan mutiara yang bersih dan polos, siap untuk diukir dan akan cenderung pada apa saja yang mempengaruhinya. Maka kesolehan jiwa dan perilaku orang tua mempunyai andil besar dalam membentuk kesalehan seorang anak. Karena yang pertama kali dilihat oleh anak adalah rumah dan lingkungannya. Sungguh lucu jika seseorang mengharapkan anak yang saleh dan bertakwa, sedangkan dirinya menjalani maksiat dan kehidupannya penuh dengan kelalaian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa seorang anak masih lentur, siap menerima apa saja yang memberikan pengaruh terhadapnya sesuai dengan lingkungan pertamanya. Jika dia dibiasakan dan diajarkan untuk berbuat kebaikan, dia akan tumbuh menjadi anak yang baik insyaallah. Sedangkan jika dia dibiasakan berbuat nakal atau berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja, maka sangat memungkinkan ia akan sengsara dan binasa. Dosanya akan dipikul oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengurusnya serta walinya. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Khadr Hussein menyatakan bahwa jika Anda menempatkan tanggung jawab anak ke dalam tempat persemaian yang buruk, saya khawatir kelak Anda akan mendapatkan azab Allah dua kali lipat. Azab yang pertama diazab dengan azab yang pedih karena telah mengotori mutiara yang mulia. Dan azab yang kedua karena melakukan tindak kesalahan. Demikianlah wahai saudariku. Jika sebuah perusahaan besar memberikan ketentuan spesifikasi dengan standar yang tinggi bagi calon karyawannya, lantas bagaimana dengan pekerjaan agung ini wahai calon ibu? Apakah kita telah memiliki bekal yang cukup untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita kelak? Tidakkah sebaiknya kita mencari pendidikan terbaik untuk diri kita terlebih dahulu? Maka marilah kita datangi majelis-majelis ilmu yang membahas tentang ilmu syar'i, karena di sana kita akan mengenal yang hak untuk diamalkan dan mengenal yang batil untuk kita tinggalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.